Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan kemarin telah kita sebutkan tentang secara singkat Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Telah kita sebutkan pula beberapa keutamaan dan jasa-jasa beliau terhadap Islam dan kaum muslimin. Seorang istri yang baik terhadap suaminya, mendukung suaminya dalam menegakkan dakwah ila Allah, rela mengorbankan hartanya dan waktunya untuk Islam radhiyallahu anha wa an sahabati ajmain. Untuk pertemuan kali ini atau bagi ini, saya akan menyampaikan biografi singkat Ummul Mukminin Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Aisyah adalah putri sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Beliau adalah dari kabilah Quraisy, dari Taim. Beliau adalah salah satu dari istri Nabi alaihi salatu wassalam. Dan cukup ini sebuah kemuliaan yang diraih oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat. Beliau adalah wanita yang paling alim di tengah-tengah umat Islam ini. Beliau meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam ilmu yang sangat banyak. Hadis-hadis yang sangat banyak. Di mana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha mencapai 2210 hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi alaihi salatu wasalam mencapai 2210 hadis. Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita yang putih dan cantik dan dijuluki dengan Al-Humaira. Berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, "Wa kanat imra'atan baydha'a jamilah." ومن ثم يقال لها الحميراء ولم يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بكرا غيرها ولا أحب امرأة حبها ولا أعلم في أمة محمد بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها. Berkata الإمام الذهبي رحمه الله, dan adalah Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita yang putih dan cantik. Dari sana Aisyah dijuluki dengan Al-Humaira, putih kemerahan. Dan Nabi alaihi salatu wasalam tidaklah menikah dengan seorang gadis selain dari Aisyah. Tidaklah Nabi mencintai seorang wanita seperti cintanya kepada Aisyah. Lalu Imam Adz-Dzahabi menyebutkan, dan aku tidak tahu di tengah-tengah umat Muhammad alaihi salatu wasalam. Seorang wanita yang lebih alim daripada Aisyah. Bahkan tidak ada di tengah-tengah wanita secara mutlak wanita yang lebih alim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini di antara sekian keutamaan yang diraih oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia adalah wanita yang atau manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ketika dikatakan bahwa Aisyah adalah wanita yang dicintai oleh paling dicintai oleh Allah oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, bukan berarti beliau tidak adil terhadap istri-istri yang lainnya. Masalah pemberian nafkah lahiriah dan sesuatu yang memang dituntut untuk adil, Rasul seorang yang paling adil. Adapun dalam masalah kecintaan hati, ini perkara yang di luar dari kemampuan manusia. Jadi ketika dikatakan bahwa Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasul, bukan berarti kemudian beliau tidak adil terhadap istri-istrinya. Beliau adil. Bahkan orang yang paling adil. Sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ayyun nasi ahabbu ilaika ya Rasulullah?" Qala Aisyah. Qala fa min ar-rijal? Qala abuha. Siapakah manusia yang paling dicintai olehmu wahai Rasulullah? Kata Rasul Aisyah. Sahabat Amr bin Al-As bertanya lagi, lalu dari kalangan lelaki siapa ya Rasulullah? Kata Rasul Abuha, yaitu ayahnya. Ayahnya Aisyah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah juga Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, Fadlu Aisyah ala nisa ka fadli tharid ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah di atas seluruh wanita seperti keutamaan makanan tharid di atas seluruh makanan yang ada. Tharid adalah makanan yang terbuat dari gandum dan daging yang lembut, yang mudah dicerna, mudah ditelan, dan bermanfaat bagi tubuh. Terkumpul padanya unsur nabati dan hewani yang dibutuhkan oleh tubuh. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Inna Jibrila yuqri'uki as-salam. Faqalat ba'alaihi salam wa rahmatullah. Sesungguhnya Jibril mengucapkan salam kepadamu atau menitipkan salam untukmu. Maka berkata Aisyah wa alaihi salam wa rahmatullah. Nabi alaihi salatu wasalam menikahi Aisyah dalam keadaan Aisyah waktu itu masih kecil. Dan tidaklah Rasul menikah dengan Aisyah kecuali setelah Khadijah istri beliau meninggal. Setelah Khadijah meninggal, kemudian Rasul menikah dengan Sawdah binti Zam'ah, kemudian menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rasul menikahi Aisyah di bulan Syawal. Dahulu orang-orang jahiliyah mereka menganggap antara dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha, adalah waktu yang tidak baik untuk seorang menikah atau menikahkan. Maka dengan ini Nabi alaihi salatu wasalam ingin memberantas keyakinan-keyakinan jahiliyah, di mana di antara keyakinan mereka bahwa bulan tertentu membawa kesialan atau bulan tertentu membawa keberkahan. Dahulu orang-orang jahiliyah mereka tidak suka untuk menikah atau menikahkan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi alaihi salatu wasallam menikah dengan Aisyah di bulan Syawal. Aisyah radhiyallahu anha dahulu pernah keluar bersama Nabi alaihi salatu wasallam dengan para sahabat di sebagian pepergian yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Di saat dalam perjalanan, yang tidak ada air padanya, Aisyah waktu itu turun ingin buang hajat. Atau disebutkan bahwa Aisyah waktu itu menahan rombongan untuk sesaat untuk dia mencari kalung yang hilang. Datanglah waktu sholat, sementara tidak ada air waktu itu. Maka sahabat Abu Bakar Siddiq sedikit marah kepada anaknya ini. Gara-gara kamu kita tertahan di tempat yang tidak ada air. Sementara waktu sholat sudah datang, kita tidak ada air untuk berwudu. Maka Allah SWT menurunkan ayat tentang tayamum. Allah SWT menurunkan ayat tentang tayamum. Dan ini di antara keberkahan dari Aisyah radhiyallahu anha. Banyak peristiwa-peristiwa yang beliau alami, kemudian turun ayat menjelaskan hukum, hikmah, dan faedah. Tertahan di suatu tempat dengan rombongan yang tidak ada air padanya, sementara waktu sholat telah datang. Tidak ada air. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat tentang tayamum. Sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Di saat mereka tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka mereka beralih dengan tayamum. Itu seorang menepukan kedua telapak tangan di atas tanah atau pasir yang bersih. Kemudian dia mengusapkan dengannya wajah dan kedua telapak tangannya. Aisyah radhiyallahu anha pernah difitnah oleh orang-orang munafikin bahwa dia berselingkuh dengan Safwan ibn Mu'attal. Di mana waktu itu dalam sebuah perjalanan Nabi dengan para sahabat dan Aisyah ada di situ. Di saat Aisyah turun untuk buang hajat, kemudian setelah itu kembali ke tempat, kembali ke sekedupnya, Aisyah merasa bahwa ada satu yang hilang, itu kalungnya, maka dia turun kembali. Orang-orang yang membawa sekedup Aisyah menyangka kalau Aisyah masih di sekedupnya, sudah berada di sekedup, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Aisyah waktu itu sementara sedang mencari kalung yang hilang. Tidak terasa ternyata rombongan telah jauh. Seseorang wanita tidak mampu untuk mengejar rombongan yang telah jauh. Maka Aisyah pun duduk berdiam di situ. Lewatlah seorang sahabat bernama Safwan ibn Mu'attal, yang memang ini ditugasi untuk berada di pasukan paling akhir untuk siapa tahu di sana ada barang dari kaum muslimin yang jatuh, ada sesuatu yang butuh untuk bantuan dari pasukan muslimin, maka Safwan ibn Mu'attal ini dia yang akan beliau ditugasi untuk menyelesaikannya. Lewatlah Safwan bin Mu'attal ternyata di sana ada sosok seorang sedang duduk. Setelah mendekat, dia pun tahu bahwa itu adalah Aisyah Ummul Mukminin. Dia tahu kalau itu Aisyah karena dia tahu sebelum turun ayat hijab. Maka Safwan bin Mu'attal tanpa ada pembicaraan dan tanpa ada obrolan apapun, kemudian dia mendudukkan kendaraannya agar Aisyah radhiyallahu anha naik di atasnya, kemudian dituntunnya sampai ke jantung kota Madinah. Maka orang-orang munafik, mereka menebarkan gosip isu bahwa Aisyah telah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Ketika Aisyah pulang dari perjalanan yang letih dan beliau tertinggal di rombongan tadi, beliau sakit, tidak tahu isu yang ada di luar. Ternyata isu sangat santer. Bahkan ada 3 dari sahabat Nabi yang ikut termakan oleh isu tersebut. Yaitu Hasan ibn Thabit, Mistah, dan ini masih familinya Abu Bakar, dan Hamnah binti Jashin, ipar Rasulullah SAW, itu saudarinya Zainab binti Jashin. Kemudian, karena ini adalah gosip dan tuduhan yang tidak mendasar, Allah SWT tentunya ketika menentukan satu, padanya ada hikmah dan ada faedah. Orang-orang munafik, mereka terus-menerus ingin menggoncang dakwah ini sampai menggoyah tentang kehidupan rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wasalam. Menebarkan gosip, isu yang dilontarkan di tengah-tengah manusia sehingga terjadi suudon kepada orang-orang yang baik. Dan ini juga merupakan kebaikan tentunya bagi orang yang baik, di mana orang yang baik disakiti oleh orang yang jahat, dan ini akan mengangkat derajat orang-orang yang baik. Kemudian, karena Nabi alaihi salatu wasallam orang yang baik, dan Allah pilihkan untuk beliau juga pasangan hidup yang baik, dan Aisyah tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang munafik tersebut, lalu turunlah ayat yang menjelaskan tentang sucinya Aisyah dari tuduhan tersebut. Lalu 3 sahabat yang termakan oleh isu orang-orang munafik tadi dicambuk dengan 80 kali cambukan. Nah, orang yang menuduh orang lain melakukan perzinahan tanpa ada bukti yang dibenarkan oleh syariat, maka orang menuduh tadi dicambuk dengan 80 kali cambukan. Sahabat Hasan bin Thabit, penyair Rasulullah alaihi salatu wasalam, dicambuk 80 kali cambukan. Mistah, dan ini adalah veteran perang Badar dan termasuk dari famili Abu Bakar. Bahkan sahabat Abu Bakar sempat mengancam untuk tidak memberikan santunan kepada sahabat Mistah ini, karena dia tega untuk ikut menebarkan isu terhadap putrinya. Lalu turunlah ayat yang menegur sahabat Abu Bakar. Namun Abu Bakar yang tadinya beliau ingin memutus santunan kepada sahabat Mistah, kemudian kembali yang memberikan santunan. Karena memang Mistah sudah ditegakkan hukuman padanya dan sudah bertobat kepada Allah SWT. Yang ketiga adalah Hamnah binti Jashin. Ini adalah saudarinya Zainab binti Jashin. 3 sahabat dicambuk. Ada pun orang-orang munafik, mereka tidak ditegakkan hukuman karena tidak ada manfaat bagi mereka. Tidak ada manfaat hukuman ini ya bagi mereka. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun kehidupan Aisyah dengan Nabi alaihi salatu wasalam di tengah-tengah atau di dalam rumahnya, maka Aisyah banyak sekali menukil kepada kita ibadah-ibadah atau apa yang Nabi alaihi assalatu wassalam lakukan di rumahnya. Pernah Aisyah ditanya oleh salah seorang tabi'in, apa yang Nabi alaihi salatu wassalam lakukan di rumah? Kata Aisyah, beliau adalah manusia seperti biasa. Beliau membantu keluarganya. Beliau menyambung sendal yang terputus. Intinya beliau seorang suami yang baik terhadap istrinya. Seorang yang baik terhadap keluarganya. Ikut meringankan beban keluarganya. Bahkan sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa pada satu hari Rasul dengan Aisyah mandi bersama dari air satu bejana yang masing-masing menciduk air darinya. Ini juga salah satu bentuk keharmonisan kehidupan rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ulama menyebutkan bahwa bolehnya seorang suami melihat aurat istrinya sebagaimana seorang istri boleh melihat aurat suaminya. Aisyah radhiyallahu anha juga menjelaskan bahwa pernah pada satu malam yang gelap di rumah yang sempit, Rasulullah alaihi salatu wasalam salat malam, di mana Aisyah waktu itu tidur terlentang di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga sempitnya ruangan waktu itu ketika Nabi ingin sujud, Nabi harus menyingkirkan kakinya Aisyah radhiyallahu anha. Kisah ini menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan hak ibadah bagi rumah yang ditinggalinya. Rumah bukan hanya tempat untuk seorang merebahkan tubuhnya. Rumah bukan sekedar seorang meletakkan badannya perkakas dan barang-barang yang dibutuhkannya. Namun rumah juga mendapatkan bagian dari ibadah. Terlebih salat sunnah. Ini dianjurkan dikerjakan di rumah. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, afdholu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Seutama-utama sholat seorang itu di rumahnya, kecuali sholat yang fardu. Sholat yang wajib dikerjakan di masjid. Namun dalam kondisi seperti ini, di mana wabah virus corona menebar kemana-mana, dan pemerintah menganjurkan muslimin untuk mereka sholat di rumah-rumah mereka, sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah muslimin, maka kita sholat di rumah-rumah kita. Dan ini pun pernah terjadi di zaman salaf. Dan ulama kibar, ulama pun, ulama-ulama senior pun berfatwa seperti itu. Kondisi seperti ini dan terlebih penguasa, mereka meminta kita untuk sholat di rumah kita, maka kita mentaati mereka. Kemudian juga ketika Nabi alaihi salatu wasalam salat malam di rumah Aisyah, di mana Aisyah waktu itu karena sempitnya ruangan beliau tidur di hadapan Nabi, dan ketika Nabi akan sujud beliau menggeser kaki Aisyah. Ini menunjukkan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Ada pun ayat yang mengatakan awla mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Bahkan menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-jima yang dimaksud dengan awla mastumun nisa yaitu berhubungan suami istri. Jelas berhubungan suami istri membatalkan wudu. Ada pun hanya menyentuh, seorang menyentuh dengan tangannya tubuh istrinya misalnya, maka ini tidak membatalkan wudu. Lalu dia mengatakan bahwa itu bagi Nabi tidak batal, tapi bagi kita batal. Kita katakan, dari mana pembedaan yang seperti ini? Apakah datang dari Nabi seperti itu? Padahal apa yang Nabi lakukan, aslinya kita diperintahkan untuk mengikutinya, dan beliau adalah uswah, teladan. Selama tidak ada penghususan, maka apa yang Nabi lakukan, umat ini pun boleh melakukannya. Rasulullah alaihi salatu wassalam, seorang yang baik dengan keluarganya. Pernah Aisyah radhiyallahu anha mengingat momen-momen yang sangat indah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kehidupan rumah tangga yang tentu tidak sepaneng, yang tidak kaku. Aisyah mengatakan, sabaqani an-nabi alaihi salatu wassalam fasabaqtuhu ma syaa hatta idza rahaqani lahmu sabaqani fasabaqani faqala ya Aisyah hadhihi bidilka. Dahulu Nabi alaihi salatu wassalam mengajak balapan lari dengan saya, lalu saya bisa mengalahkan beliau. Namun ketika tubuh saya sudah kempal, banyak dagingnya, lalu Nabi mengajak balapan lari dengan saya, maka beliau bisa mengalahkan saya. Nabi mengatakan, wahai Aisyah, hadihi bidilka, kemenangan ini untuk membayar kekalahan yang dulu. Lihat kehidupan rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam yang dipenuhi dengan cinta kasih. Kehidupan rumah tangga Nabi yang harmonis, yang tentu Nabi sebagai teladan kita sangat tahu apa yang semestinya dilakukan terhadap keluarganya. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara sifat yang menonjol yang ada pada Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha seorang yang suka bersedekah, seorang yang dermawan dan banyak sedekahnya. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentu ini patut kita contoh, terlebih di saat-saat seperti ini. Mungkin sebagian saudara-saudara kita terdampak dengan wabah corona ini. Tertahan dari mereka berusaha, tertahan dari mereka menjalankan usahanya. Tertahan dari mereka mencari ma'isyah, sehingga mereka butuh uluran tangan dari kita atau dari orang-orang yang mungkin memiliki kelebihan harta. Kita bantu saudara kita yang kesulitan, terlebih di saat-saat seperti ini. Sekian banyak orang terdampak dengan adanya wabah ini. Dan kita yakin bahwa apapun yang kita keluarkan untuk kebaikan, pasti dan tentu Allah akan menggantinya. Allah SWT mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, tentu Allah akan menggantinya. Aisyah radhiyallahu anha seorang yang ahli sedekah. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima udi? Qala ila aqrabihima minki baban. Wahai Rasulullah, saya punya dua tetangga. Pada siapa saya memberi hadiah, ya pemberian? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kepada orang yang terdekat pintunya dengan kamu. Kenapa orang yang paling dekat pintunya dengan kita yang lebih berhak untuk diberi hadiah dari yang jauh? Karena tetangga kita yang paling dekat pintunya dengan kita, dia tahu apa yang kita bawa ke dalam rumah kita dan apa yang kita bawa keluar dari rumah kita. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah didatangi oleh seorang wanita pengemis dengan membawa kedua putranya. Waktu itu tidak ada korma, tidak ada makanan di rumah Aisyah kecuali hanya 3 buah korma. Maka Aisyah pun memberikannya kepada pengemis tadi, istri Nabi, dalam keadaan kehidupannya serba kekurangan namun rela untuk berkorban untuk orang lain. Pada Allah SWT mampu untuk memberikan mereka harta yang melimpah. Mereka adalah uswah, mereka adalah teladan. Dan kondisi mereka serba kesulitan, namun mereka tidak berbuat atau tidak beramal, tidak. Mereka beramal, mereka berbuat, mereka memberi, mereka menyantuni. Dan keadaan mereka sendiri membutuhkan. Ini menunjukkan kecintaan mereka yang mendalam kepada saudara-saudaranya kaum muslimin. Ini merupakan sikap ithar, melebihkan orang lain terhadap dirinya, dan ini di antara sifat yang menonjol yang ada pada Aisyah radhiyallahu anha. Di saat Umar bin Khattab dalam kondisi kritis ditusuk oleh seorang Majusi dan tanda-tanda kematian sudah terlihat dari sahabat Umar. Umar pun mengutus seorang untuk datang pada Aisyah radhiyallahu anha tentang sebidang tanah di dekat kuburan Abu Bakar. Bagaimana kalau itu untuk mengubur Umar nanti kalau Umar meninggal? Pal tanah tadi sudah dipersiapkan sesaat andai kata Aisyah meninggal, dia ingin dikubur di situ, di sisi suaminya dan di sisi ayahnya. Ketika datang utusan dari Umar, Aisyah pun mengatakan, sungguh tanah tadi sudah saya persiapkan, sewaktu-waktu nanti saya meninggal saya berwasiat untuk dikubur di situ, di dekat Ar-Rasul, di dekat Abu Bakar. Namun, kini tanah itu saya berikan kepada Umar. Lihat kedermawanan yang luar biasa dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Ummu Durrah rahimahullah berkata, ataitu Aisyah bimi'ati alfin fafarraqaha wa hiya yawma idzin sa'imah. Dari Ummu Durrah rahimahullah berkata, aku datang pada Aisyah dengan membawa 100.000. Ada kalanya dinar atau dirham. Lalu oleh Aisyah langsung dibagi-bagikan uang tadi kepada orang lain. Dan waktu itu Aisyah sedang berpuasa. Aisyah seorang wanita yang tidak suka dengan sanjungan orang lain. Ketika Aisyah sakit keras, Ibnu Abbas meminta izin untuk masuk menjenguk Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, jangan. Saya khawatir kalau dia memuji saya dengan pujian. Maka dikatakan kepada Aisyah, ini anak paman Rasulullah dan tokoh dari tokoh kaum muslimin ingin menjenguk. Maka Aisyah mengatakan, silahkan, izinkan dia masuk. Ketika Ibnu Abbas masuk, Ibnu Abbas bertanya kepada Aisyah yang sedang sakit keras, kaifa tajidinaki, Bagaimana engkau dapati dirimu wahai Ummul Mukminin? Maka berkata Aisyah, bi khairin inni taqaitu. Saya baik seandainya saya bertakwa. Dia jawabannya, bi khairin inni taqaitu. Saya kondisinya baik jika saya ini bertakwa. Berkata Ibnu Abbas, fa andi bi khairin insyaallah. Engkau insyaallah di atas kebaikan. Engkau adalah istri Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Dan Nabi tidaklah menikah dengan seorang gadis selain kamu. Dan turun ayat dari langit yang menyebutkan tentang bebasnya kamu dari tuduhan. Kemudian tatkala datang Ibnu Zubair, mungkin setelah itu Ibnu Abbas pergi, kemudian datang setelah itu Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, dan ini adalah keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan kepada keponakannya, "Ja'a Ibnu Abbas wa asna 'alayya wa ditu an kuntu nasyan mansiya." Datang Ibnu Abbas dan dia memuji-muji saya. Sungguh saya ingin kalau saya adalah orang yang dilupa. Ini orang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan pujian dan sanjungan. Tidak suka kepada pujian. Seperti itu orang-orang yang baik. Abu Bakar Siddiq misalnya pernah dipuji oleh seorang, maka Abu Bakar mengatakan, Allahumma firli lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, ampunlah aku terhadap apa yang mereka tidak tahu. Dan jadikanlah aku, ya Allah, lebih baik dari apa yang mereka sangka. Orang yang baik pun ketika dicela, dia tidak akan ambil pusing. Inilah Ummu Darda. Ummu Darda, istri dari sahabat Abu Darda. Datang seorang kepadanya bahwa ada orang membicarakan kamu di hadapan penguasa, membicarakan kejelekan. Ummu Darda hanya menghibur diri. Kita sudah terbiasa dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada kita. Sehingga wajar saja suatu saat kita dicela sesuatu yang tidak ada pada kita. Ya, biografi Aisyah sangat panjang. Dan keutamaan-keutamaan secara sifat-sifat kemuliaan yang disandang olehnya sangat banyak. Dalam waktu yang sempit seperti ini sulit untuk kita sebutkan secara rinci. Namun beberapa yang telah kita sebutkan menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha memiliki sekian sederet dari keutamaan dan memiliki jasa yang besar di dalam Islam. 2210 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang beliau tabarkan ini tentu sebagai jasa besar dari Aisyah di mana beliau menebarkan sunnatul rasul di tengah-tengah umat ini. Terlebih yang terkait dengan apa yang Nabi lakukan di dalam rumahnya. Aisyah seorang wanita yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah kalau membaca ayat waqarna fi buyutikunna, adalah kalian wahai para wanita menetap di rumah-rumah kalian. Aisyah kalau membaca ayat ini disebutkan bakat hatta tabulla khimaraha. Aisyah pun menangis sampai membasahi kerudungnya. Ya. Seperti itu seorang ketika membaca Al-Qur'an yang menghayati, memahami isi kandungannya. Ayat yang memerintahkan para wanita untuk mereka menetap di rumah-rumahnya. Mereka menjalankan tugas di rumah sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya, seorang istri terhadap suaminya. Aisyah ketika membaca ayat waqarna fi buyutikunna, beliau pun menangis sampai air matanya membasahi kerudungnya. Adapun kunyah dari Aisyah adalah Ummu Abdillah, dan julukannya adalah Al-Humaira. Aisyah tidak dikaruniai anak. Dan boleh seorang memberi kunyah kepada seorang yang belum dikaruniai anak atau seorang dia memiliki kunyah dalam keadaan beliau tidak atau belum memiliki anak. Adapun pujian manusia kepada Aisyah maka sangat banyak. Dan cukuplah ya, orang yang mulia di saat orang-orang mulia yang lainnya memberikan pujian kepadanya. Berkata Masruq, laqad ra'aitu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-akabir yas'alunaha 'anil fara'id. Sungguh aku melihat para sahabat Muhammad yang mereka sahabat-sahabat senior, mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang ilmu waris. Ini yang bertanya para sahabat-sahabat senior. Bertanya kepada Aisyah tentang ilmu faraid, ilmu waris. Berkata Atha, kanat Aisyah afqahun nas wa ahsanun nasi ra'yan fil 'amah. Adalah Aisyah manusia yang paling alim dan orang yang paling bagus pendapatnya di tengah-tengah masyarakat. Berkata Imam Az-Zuhri, "Lau jumi'a ilmu Aisyah ila ilmi jami'in nisa, lakana ilmu Aisyah afdal." Seandainya ilmunya Aisyah dibandingkan ilmu seluruh wanita yang ada di alam semesta ini, tentu ilmunya Aisyah akan lebih utama, lebih mulia. Ya, di sana ada khilaf, perbedaan pendapat di tengah-tengah ulama. Manakah lebih utama antara Aisyah dengan Khadijah? Tentunya masing-masing memiliki keutamaan. Khadijah memiliki jasa yang besar, terlebih di awal-awal Islam. Dan Aisyah memiliki jasa besar dalam menebarkan sunnah, menebarkan Islam, menebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat pada tahun 57 Hijriah pada umur 63 tahun dan sekian bulan. Dia menjadi imam salat jenazah waktu itu adalah sahabat, disebutkan adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang bisa saya sebutkan tentang biografi singkat dari Aisyah radhiyallahu anha. Seorang wanita yang dermawan, suka membantu. Dalam keadaan beliau sulit sekalipun beliau membantu. Dan ini tentu barakallahu fikum di antara yang patut untuk kita ambil sebagai teladan. Terlebih di saat-saat sulit seperti ini, dalam kondisi kritis dan krisis seperti ini, di saat banyak orang terdampak dengan adanya wabah corona ini, sebagian orang terdampak secara ekonomi dan tentu sangat membutuhkan uluran tangan dari saudaranya, maka kini saatnya kita semua untuk bisa memberikan apa yang bisa kita berikan untuk umat ini dari uluran tangan, dari doa, dari kecintaan kepada saudara-saudara kita semua. Ini apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.